Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudah wa sallama taslimin kathira ba'd. Kita ulang dari qabulu ya. Qabulu ta'khiri wa ta'rifin, qabulu ta'khirin wa ta'rifin lima ukhbiru anhu hahuna qul hutima kadhal ghina anhu bi ajnabiyi naw fi mubmarin syartun fara'i ma ra'aw. Sini beliau menyebutkan syarat-syarat dari al-mukhbar anhu, yaitu yang pertama qabulu ta'khir, bisa diakhirkan, yang pertama. Kemudian ta'rif, menerima ta'rif, yang kedua. Lima ukhbira'an, bagi makhbara'an di sini, wajib. Kemudian berikutnya, demikian pula al-ghina'anhu bi-ajnabiyin, yang keempat. Bisa tercukupi dengan yang ajnabi. Kemudian yang keempat, bisa tercukupi dengan bomir. Ini juga merupakan syarat, maka ra'i mara'aw. Yusyarat fil ismil mukhbar, ya kita baca cepat yang sudah dijelaskan. Yusyaru fil ismil mukhbar anhu alladhi syurutun, disyaratkan pada isim yang dikhabari dengan alladhi syarat-syarat. Yang pertama anyakuna qabilan li ta'khir, bisa diakhirkan. Fala yukhbaru billadhi amma lahu sadrul kalam, sehingga tidak boleh dikhabari dengan alladhi untuk yang ia memiliki hak di awal al-kalam. Seperti asma'u syarat wal istifam, nahu man wa ma, sudah kita lewatkan. Asalan yang kedua, an yakuna qabilan li ta'rif, bisa menerima ma'rifah, sehingga la yukhbaru anil hal wa tamyiz, tidak boleh dikhabari hal dan tamyiz. Ya, sudah lewat pula. Asalit yang ketiga, an yakuna salihan li istighna'anhu bi ajnabi, ia bisa tercukupi dengan ajnabi. Ya, bisa tercukupi dengan ajnabi, bisa digantikan posisinya oleh ajnabi. Jadi darabtu Zaidan, bisa diganti Zaidan dengan Amran dan Bakran, sehingga bisa dikatakan pada contoh darabtu Zaidan alladhi darabtuhu Zaidun. Fala ikhbaru an dhamir radit lil jumlati al waqi'ati khabara, maka tidak boleh dikhabari untuk dhamir yang ia merupakan rabit bagi jumlah yang jatuh sebagai khabar. Ya, tidak boleh dikhabari dari dhamir yang rabit tersebut merupakan dhamir tersebut adalah rabit bagi jumlah yang jatuh sebagai khabar. Ya. Kalha sebiha pada contoh Zaidun darabtuhu. Ya, sini juga sudah jelas insyaallah. Ya, yang keempat ini ar-rabi' an yakuna salihan lil istighna'anhu bi mudmar. Mukhbar anhunya cocok bisa digantikan dengan dhamir. Ya, bisa digantikan dengan dhamir. Ya, pada contoh darabtu Zaidan, bisa kan Zaidan diganti dengan hak, bisa ya, darabtuhu. Sehingga boleh dikatakan, misalkan, akhbir, ya, an Zaidin, billadhi min qawlika darabtu Zaidan, maka dikatakan, alladhi darabtuhu Zaidun. Nah, ini, yang keempat. Bisa digantikan, darabtu Zaidan dengan dhamir hak. Dan tidak ada kerusakan di situ terjadi. Ya, fala yukhbaru anil mausuf duna sifatih, sehingga tidak boleh dikhabari mausuf tanpa sifatnya, atau dijadikan khabar mausuf tanpa dengan sifatnya. Ya. Wala anil mudhaf duna mudhaf ilaih, tidak pula boleh dikhabari mudhaf saja, atau dijadikan khabar mudhaf tanpa mudhaf ilaihnya. Ini pun tidak boleh. Ya. Karena konsekuensinya kalau digantikan posisinya dengan dhamir, itu terjadi kerusakan. Ya. Fala tukhbir an rajulin wahdah, sehingga tidak boleh engkau khobari atau jadikan khobar dengan rajul saja. Min qawlika, dari ucapanmu, darabtu rajulan dharifan, misal akhbir, enggak boleh dikatakan akhbir an rajulin saja. Billadhi min qawlika darabtu rajulan dharifan, enggak boleh. Tapi harus dikatakan akhbir an rajulin dharifin, iya kan? Billadhi min qawlika darabtu rajulan dharifa. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan alladhi darabtuhu dharifan rajulun, enggak boleh. Ya. Kenapa? Li'annaka law akhbarta anhu lawada'ta makanahu dhamira. Karena kalau engkau mengkhabarinya, ya, dengan apa? Salah satunya saja, yaitu apa? Rajul mausuf. Berarti engkau harus meletakkan pada posisi rajul dhamirnya, iya kan? Berarti barabtu rajulan dhorifan, barabtuhu kan? Dhorifan jadinya. Wahina idin yalzamu wasfu dhamir. Ah, ketika itu mengharuskan pensifatan dhamir. Ya kan, dorobtuhu dorifan. Ya, berarti dalam contoh ini, ya, posisi mukhbar anhunya rajulan tidak bisa digantikan oleh dhamir. Ya kan? Karena kalau digantikan dengan dhamir, konsekuensinya dhamir disifati dengan dhorif. Ah, itu. Berarti tidak boleh. Paham ini ya? Wadhamiru la yusaf wa la yusafu bih. Sedangkan dhamir tidak boleh disifati dan juga tidak boleh dijadikan sifat. Nah itu. Jadi pada contoh dhorabtu rajulan dhorifan, tidak boleh engkau menjadikan khobar rajulnya saja atau dhorifnya saja. Ya. Karena kalau dikatakan atau kalau antum jadikan khobarnya rajul saja, digantikan rajul dengan dhamir, maka terjadi kerusakan. Berarti mukhbar anhunya kan tidak bisa dijadikan apa? Dhamir kan? Tidak bisa digantikan posisi dengan dhamir. Dharabtu rajulan dhorifan. Akhbir misalkan. An rajulin billadhi min qawlika dharabtu rajulan dhorifan. Maka akan dikatakan, alladhi dharabtuhu dhorifan rajulun. Nah ini keliru. Berarti posisinya rajul tidak bisa digantikan dengan apa? Dengan dhamir. Rajul mukhbar anhu kan? Posisi rajul tidak boleh digantikan dengan dhamir. Kenapa? Karena disifati dengan dhorif, sedangkan dhamir tidak boleh disifati. Paham kan? Falau akhbarta 'anil mausuf ma'a sifatihi jaza dzalik. Tapi kalau engkau mengkhabari, ya, atau menjadikan khabar mausuf dan sifatnya sekaligus, maka itu boleh. Karena tidak ada kelaziman tadi. Lintifai hadza al-mahdzur, karena hilangnya larangan ini. Kaqaulihi, seperti ucapannya, alladzi dharabtuhu rajulun dhorifun. Tidak ada isyal di sini. Karena dhamir ha tidak disifati dan juga tidak menjadi sifat. Paham ini ya? Wa kadzalika la tukhbir 'anil mudhaf wahdah. Demikian pula engkau tidak boleh menjadikan khabar dari mudhaf saja. Mengambil khabar dari mudhaf saja tanpa mudhaf ilaih. Karena posisinya, posisi mudhafnya tidak bisa digantikan oleh ya, posisi mudhaf maksud mukhbar anhu itulah, mukhbar anhu ya. Posisi mukhbar anhunya tidak bisa digantikan oleh dhamir. Karena konsekuensinya dhamir didhafahkan kepada mudhaf ilaih nantinya kan. Wa kadzalika la tukhbir 'anil mudhaf wahdah. Demikian pula tidak boleh engkau khabari atau jadikan khabar dari mudhaf saja. Fala tukhbir 'an ghulam wahdah. Tidak boleh engkau jadikan khabar dari ghulam saja. Pada contoh ucapanmu dharabtu ghulama Zaidin, tidak boleh dikatakan akhbir 'an ghulam ya billadhi min qawlika. Enggak boleh. Harus dikatakan apa? Akhbir 'an an ghulami Zaidin atau Zaidin boleh, mudhaf ilainya saja boleh. Karena dhamir kan bisa diidhafahkan kepadanya yang lain, ya kan? Akhbir an ghulami Zaidin billadhi, baru betul. Jadikanlah khabar ghulami Zaidin untuk alladhi, betul. Tapi kalau jadikanlah khabar ghulam ya dengan alladhi, jadikanlah ghulam sebagai khabar dari alladhi pada ucapan muainya rusak. Tergambar kan? Karena katab'u makanahu dhamiran kama taqarrara, karena konsekuensinya kau akan meletakkan tempatnya ghulam mudhaf dhamir sebagaimana telah lewat wa dhamir li yudhaf, sedangkan dhamir tidak di idhafahkan. Fala akhbarta anhu ma'al mudhaf ilaih, tapi kalau engkau menjadikan khabar ya ghulam bersama mudhaf ilaih, jaza dzalik, maka itu boleh. Lintifai mani', karena terhalangnya penghalang, hilangnya penghalang. Fataqul, sehingga boleh engkau katakan alladzi dharabtuhu ghulamu Zaidin. Kau jadikan khabarnya mudhaf dan mudhaf ilaih. Lantas bagaimana kalau yang dijadikan khabar mudhaf ilaih, boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Misalkan akhbir, coba. Akhbir an Zaidin billadzi min qawlika dharabtu ghulama Zaidin. Berarti apa? Alladhi dharabtu ghulamahu apa? Zaidun. Kenapa? Karena bisa digantikan posisinya dengan dhamir mukhbar anhunya. Kenapa? Karena dhamir bisa jadi mudhaf ilaih, iya kan? Bisa. Tapi kalau mudhaf ya enggak bisa. Ya. Semoga jadi paham ini ya. Ini ditambahkan di catatan kaki di situ ada wa mithluhu al-ismul majrur, yang semisal itu juga, yakni yang tidak boleh dijadikan khabar. Isim yang dijadikan dengan hatta, mudh, mundu. Ini juga tidak boleh. Akhbir misalkan an Zaidin atau an samakah min qaulika misalkan min qauli akaltu samakata hatta ra'siha. Enggak boleh. Kenapa? Li'annahunna la yajrurna illa zahir. Karena ini semua hatta mundu tidaklah mengejarkan kecuali isim yang zahir. Sehingga kalau digantikan dhamir ya enggak bisa. Contoh ya. Akaltu samakata hatta ra'siha. Akaltu samakata hatta ra'siha. Dikasroh misalkan. Ya. Dengan jar. Enggak boleh dikatakan akhbir apa? An ra'siha. Dilladhi. Ya. Min qaulika. Akal tu sama kata hatta rosiha misalkan dengan jar, ya dengan jar, ya maka tidak boleh kita alladhi akal tu sama kata hattahu tu diganti rosuha misalkan, enggak boleh, ya pokoknya enggak boleh menjadikan khobar pada pembahasan ini dari isim yang dijarkan dengan hatta mudmundu karena hatta mudmundu ini khusus masuk pada isim yang zahir bukan dhamir. Dan di sana ada syarat yang kelima. Paham ya tadi ya? Insyaallah ya. Syarat yang kelima. Jawazu wurudihi fil itsbat. Disebutnya dalam syarah tasrih. Jawazu wurudihi fil itsbat. Jawazu wurudihi fil itsbat. Isim tersebut yang boleh dijadikan khabar, boleh dikatakan padanya akhbir anhu, itu boleh datang pada isbat, bisa datang pada kalimat yang musbat. Jawazu wurudihi fil isbat ya. Fala yukhbaru an ahadin, sehingga tidak boleh dijadikan khabar dari kalimat ahad. Kita tahu bahwa ahad itu apa? Melazimi penafian ya kan, kecuali kalau ditetapkan untuk Allah ya. Qul huwallahu ahad bisa. Ma ja'ani ahadun, ma ja'ani ahadun, ini enggak boleh dikatakan alladzi ma ja'ani ahadun, enggak boleh. Karena kalau dikatakan demikian ma ja'ani ahadun, ini melazimi wuqu' ahad fil ijab, mengharuskan datangnya ahad pada penetapan. Karena dia khobar kan, bukan fa'ilnya ma ja'ani. Dia khobar dari alladzi kan. Lazim wuqu' ahadin fil ijab, karena dia khabar dari alladzi. Adapun fa'ilnya ja'ani, fa'ilnya ja'ani itu dhamir mustatir fi, kembali kepada ahad. Ahad itu yang lebih benar, bukan kembali kepada alladzi. Rabit gimana? Enggak perlu rabit, karena alladzi dan ahad maknanya sama. Kemudian yang keenam, kaunuhu fi jumlatin khabariyah. Kaunuhu fi jumlatin khabariyah, agar isim yang dikatakan akhbir anhu itu datangnya pada jumlah khabariyah. Pada jumlah apa? Khabariyah. Khabariyah, bukan insya'iyah gitu ya. Fala yukhbar anil ismil ma'mul li fi'li talab. Maka fala yukhbar tidak boleh menjadikan khabar dari isim al-ma'mul li fi'li talab, yang dia datang sebagai ma'mul dari fi'li talab. Fala yukhbar anil ismil ma'mul li fi'li talab. Kalwaqi fi misli, seperti yang ada dalam contoh. Idrib Zaidan. Idrib Zaidan. Gak boleh kira apa? Allazi idribhu. Misalnya apa? Zaidun. Gak boleh. Kenapa? Karena li'anna talab la yaqa'u silatan. Karena talab tidak bisa datang dari silah. Iya kan? Gak boleh silah. Tentunya apa? Talab. Kemudian yang ketujuh, an yakuna al-mukhbar anhu fi ihda jumlataini mustaqillataini. Ini ada sedikit perhatian. An yakuna, anda bisa lihat di syarah tasrih kalau punya, atau di yang lain mungkin ada juga ya, cek. An yakuna alla yakuna al-mukhbar anhu fi ihda jumlatain, agar jangan sampai, perhatikan maknanya, isim yang dikatakan akhbir anhu itu ada pada satu dari dua jumlah yang masing-masing bersendiri. Laisa minha dhamiruh. Laisa fil ukhra minhuma dhamiruh. Laisa fil ukhra minha dhamiruh. Tidak ada pada jumlah yang lain dhamir. Dhamirnya. Ya. Apa tadi? An la yakuna al-mukhbar anhu fi ihda jumlataini mustaqillataini laisa fil ukhra minha dhamiru. Ini saya bacakan aja ya, saya itu perhatikan aja, cari aja. Barangkali di kitab-kitab yang ini pahamkan aja dulu ya, panjang sih. Perhatikan. An la yakuna al-mukhbar anhu fi ihda jumlataini mustaqillataini laisa fil ukhra minha dhamiru. Agar jangan sampai mukhbar anhunya ada pada satu dari dua jumlah yang masing-masing mustaqillah bersendiri. Laisa fil ukhra minha minhuma dhamiru. Apabila salah satu jumlahnya tidak ada dhamir yang kembali pada isim tersebut. Ini yang poin pertama. Yang keduanya, cabangnya wala bainal jumlataini utifa bil fa. Ya. Mukhbar anhunya tidak ada wala bainal jumlataini laisa minhuma ma'tuf ala laisa ya. Laisa minhuma dhamiruhu itu. Tidak ada fil ukhra minhuma dhamiru pada salah satu jumlah dari dua jumlah ini dhamir yang kembali kepada apa? Isim tadi yang mukhbar anhu wala bainal jumlataini utifa bil fa. Tidak juga antara dua jumlah ini diatofkan dengan fa. Berarti kalau dua jumlah ini masing-masingnya mengandungi dhamir isim tadi boleh. Atau tidak, salah satunya tidak mengandungi dhamir tapi diatofkan dengan fa, ini pun boleh. Ya itu masuk aja. Ulangi. Agar an la yakuna al-mukhbar anhu, agar mukhbar anhu tidak ada pada satu dari dua jumlah yang mustaqillah, yang tidak ada pada salah satu dari dua jumlah tersebut dhamirnya. Ya. Nanti dengan contoh jelas. Tidak pula bainal jumlataini di antara dua jumlah yang diatofkan dengan fa. Ya, maksudnya kalau diatofkan dengan fa boleh. Ya. Wa dzalika nahwu contohnya ya. Zaid min qaulika Zaid dari ucapanmu qama Zaidun wa qa'ada Amrun. Enggak boleh dikatakan akhbir misalkan ya an Zaidin. Ya, billadzi min qaulika qama Zaidun wa qa'ada Amrun. Enggak boleh, kenapa? Jawabannya karena di sini ada dua jumlah sakillah, qama Zaidun jumlah, qa'ada Amrun pun jumlah bersendiri masing-masing. Pada contoh qoma Zaidun ada fa'ilnya isim Zaid, ya kan? Pada yang kedua qoma Amrun ada enggak? Dhamir yang kembali kepada Zaid tidak ada, makanya itu boleh. Itu boleh dikatakan alladzi qoma wa qa'ada Amrun Zaidun. Enggak boleh. Enggak boleh. Apa? Tidak boleh katakan, tidak boleh alladzi qoma wa qa'ada Amrun Zaidun. Li'anna jumlah qa'ada Amrun laisa fiha dhamir. Ya. Karena jumlah qa'ada Amrun tidak ada padanya dhamir. Ya'udu 'ala al-mausul, yang kembali kepada si mausul alladzi. Paham ya? Jadi enggak boleh kata akhbir an Zaidin billadzi min qaulika qama Zaidun wa qa'ada Amrun. Enggak boleh. Dengan dikatakan apa berarti? Alladzi qama wa qa'ada Amrun Zaidun. Kenapa enggak boleh? Pada jumlah yang kedua qa'ada Amrun tidak ada rabit yang kembali kepada alladzi. Ya. Paham? Tadi ya. Wala hiya ma'tufa bil fa, dan tidak juga di atofa dengan fa di sini kan, dengan wawu, iya kan? Fala yasluh an takuna ma'tufa ala jumlah asilah, sehingga tidak cocok untuk pada jumlah tadi qa'ada amr diatofkan kepada jumlah silah qoma alladzi qoma. Bi khilafi ma idza fi ihda jumlataini ghairu mustaqillataini, yani saya jelaskan aja beda halnya dengan kalau iya. Kalau apabila pada masing-masing dari dua jumlah tersebut tidak mustaqillah gitu. Tidak mustaqillah, saling berkait satu sama lainnya seperti jumlah syarat dan jaza, iya kan? Saling berkait tuh. Coba in qama Zaidun qa'ada Amrun, boleh. In qama Zaidun qa'ada Amrun. Meskipun pada yang kedua qa'ada Amrun tidak ada apa? Bombir yang kembali kepada mausul, tapi karena saling berkait erat antara jumlah syarat dan jawabannya, maka boleh di ikhbar an Zaid. Sehingga dikatakan apa? Alladzi in qama qa'ada Amrun Zaidun gitu. Alladzi in qama wa qa'ada Amrun Zaidun. Boleh. Kenapa? Saling berkait, tidak mustaqillah. Di anna syarat wal jazak al jumlah al wahidah, karena syarat dan balasan seperti satu jumlah. Ya, jadi kalau saling terpaut sama lainnya boleh. Ya. Atau diatofkan dengan fa, ini pun boleh. Au kanat ma'tufatan bil fa. Kalau ini bisa bisa didengar lagi tulis. Nulis bisa setelah direkam aja. Yang pemahaman di sini kan. Ini kalau enggak ada paham, enggak kurang paham ditanyakan. Kecuali kalau untuk cepat tulis ya. Au kanat ma'tufatan bil fa atau diatofkan dengan fa. Iya. Fa innahu yajuzu likhbar, maka boleh untuk dijadikan khabar. Li husul rabit bainal jumlataini, karena dihasilkan rabit antara dua jumlah. Bil dhamir au bil fa, dengan dhamir ataupun fa. Ya, kalau contoh dihasilkan rabitnya dengan dhamir, contohnya seperti al-mutanaza' pada bab tanazzu' itu. Iya. Fi ma pada contoh dorobani min nahwi dorobani wa dorobtu zaidan. Boleh. Kenapa? Karena di situ ada dhamir pada masing-masingnya. Iya kan? Pada dorobani, dorobtu ada dhamir semua. Zaid kan maksudnya kan? Ya. Dorobtu ya demikian pula. Iya. Zaid juga arahnya maf'ul. Maka boleh untuk dikhabari dengan zaid, dengan kata alladzi dorobani wa dorobtuhu zaidun. Boleh. Alladzi dorobani wa dorobtuhu zaidun. Boleh. Kenapa? Karena dhamir, ada dhamir. Pokoknya kalau pada bab tanazzu' bisalah. Yang kedua, robitnya dengan fa. Yatiru dhubabun fayaghdabu zaidun. Yatiru zaidun fayaghdabu zaidun. Ini juga boleh. Di ikhbar. Boleh di ikhbar, dijadikan khabarnya dhubab, boleh. Seperti alladzi yatiru fayaghdabu zaidun ad-dhubabu. Atau zaid. Alladzi yatiru dhubabu fayaghdabu zaidun. Gitu. Boleh dua-duanya. Ya. Yang dengan fa contohnya, yatiru dhubabun fayaghdabu zaidun. Boleh kita jadikan khabarnya dhubab dengan kata alladzi yatiru. Ya. Alladzi yatiru fayaghdabu zaidun ad-dhubab. Di sini pada yatiru kan ada robit huwa kembali kepada alladzi, ya kan? Pada yaghdabu zaid enggak ada robit, enggak apa-apa, tapi ada fa-nya. Ada fa-nya, ya kan? Ad-dhubabu. Atau dikatakan kalau antum jadikan khabarnya zaid, ya, alladzi yatiru dhubabu. Ya. Fayaghdabu, robitnya mana? Pada yaghdabu itu. Ya kan? Pada yatiru dhubab tidak ada. Enggak mengapa karena dia tahu dengan fa. Alladzi yatiru dhubabu fayaghdabu zaidun. Ya. Jadi robinya alladzi mana? Fayaghdabu. Yaghdab itu ya. Yaghdab zaidun. Yang dhubab lalat terbang karenanya marah, iya, adalah zaid. Nah itu, kalau dilengkapi seperti itu. Mana yang kurang jelas? Syarat yang ketujuh ya. Ya, syarat yang ketujuh yaitu apa? Intinya agar ya mukhbar anhunya tidak berada pada dua jumlah yang masing-masing berdiri sendiri, tidak, gitu aja. Tapi kalau saling berkait, boleh. Ya, seperti jumlah syarat dengan jawabannya, atau dikait dengan dhamir, atau dikait dengan fa, nah, boleh, gitulah. Ataupun selain itu ya tidak boleh, gitu. Ya intinya kayak gitu. Ah, sekarang kita masuk bahasan berikutnya. Kata sebelum itu ada yang mau tanyakan? Apa? Mustaqilah itu. Ya, yang mustaqilah contohnya sih. Qoma Zaidun wa qada Amrun. Kalau mustaqilah itu. Qoma Zaidun wa qada Amrun, tidak ada rabit. Yang kalau dikatakan allazi qoma, kita khabari dengan Zaid ya. Allazi qoma wa qada Amrun Zaidun. Tuh. Di sini pada jumlah yang kedua qoma Amrun tidak ada rabit. Di sisi lain bukan jumlah jawab dan syarat gitu kan. Di sisi lain bukan fa. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Kam. Nah itu ini syaratnya terus berlaku ya, setelah ini masih berlaku. Masih berlaku. Simpulannya bagaimana? Tujuh syarat itu, yang pertama agar mukhbar anhunya bisa diakhirkan, yang kedua bisa menerima ma'rifah, yang ketiga bisa digantikan mukhbar anhunya dengan isim yang lain yang ajnabi, yang keempat agar mukhbar anhunya ketika ditarik menjadi mukhbar anhu, menjadi khobar, bisa diganti dengan dhamir, ya kan? Ya, kemudian yang lima, mukhbar anhunya ini bisa datang pada yang musbat, tidak menetap di nafi. Yang keenam, agar jumlahnya yang isim itu ada padanya adalah jumlah khabariyah, bukan insya'iyah, bukan ma'mul dari fi'il yang tolab. Ya. Kemudian yang ketujuh, agar isim mukhbar anhunya ini tidak berada pada dua jumlah yang mustaqillah, yang pada salah satu dari dua jumlah ini tidak ada dhamir yang kembali kepada allazi. Sehingga kalau ada pada dua jumlah ini dhamir, ya enggak apa-apa, seperti pada bab tanazzu', atau dikaitnya dengan fa pun enggak apa-apa, atau jumlahnya jumlah syarat dan jawabannya pun enggak apa-apa, karena itu seperti satu jumlah. Ya, paham? Boroba? Ya. Ya, lihat di yang diamalkan, lihat mana? Boroba wa darabtuhu Zaidun. Yang diamalkan jelas kan kelihatan? Alladhi darabani wa darabtuhu Zaidun. Zaidun sebagai apa irobnya? Khabar di alladhi kan? Alladhi darabani wa darabtuhu Zaidun. Di sini fa'ilnya darabani tidak ada ya. Cukupkan dengan khabar itu. Zaidun. Ya, dicukupkan. Oh, seperti itu caranya ya. Kalau yang diamalkan yang pertama bagaimana? Alladhi darabani Zaidun. Ini ada Zaidunnya. Alladhi darabani Zaidun wa darab wa darabtu misalkan. Nah, seperti ini caranya pada tanazzu' al-muhim. Ya. Bisa ya, bisa dijadikan isim yang ada pada tanazzu' itu khabar. Nah, kemudian wa akhbaru ya. Wa akhbaru huna bi al'an ba'di ma yakunu fihi al-fi'lu qad taqaddama in sahha sawhu silatin minhu li'al ka sawghi waqin min waqallahu al-batal. Akhbaru huna, dan mereka mengkhabari di sini dengan al. Ini maksudnya tadi sama dengan sebelumnya. Ya. Mengkhabari di sini dengan al, bukan alnya dimaksudkan jadikan khabar, bukan. Ya, sudah lewat rinciannya itu. Mereka mengkhabari di sini dengan al, atau kalau antum membawa kepada makna qalb, mereka mengkhabari ya untuk al dengan gitu. Ba'dima yakunu isim yang yakunu al-fi'lu qad taqaddama, yakunu fihi al-fi'lu qad taqaddama. Mereka mengkhabari untuk al dengan sebagian isim yang yakunu fihi al-fi'lu, fi'il pada isim tersebut mendahului penyebutannya. Nah, itu syarat berarti ya. Kalau tadi alladzi, sekarang alnya. Yang ini khusus. Ya, khusus pada jumlah fi'liyah ya. Dan ini syarat yang tujuh tadi diterapkan di sini pada masan al. Cuma ada tambahan tiga syarat lagi. Tujuh syarat tadi yang ada pada alladzi diterapkan pada al, cuma ditambahkan tiga syarat lagi. Yang di sini akan sebutkan, tapi enggak apa-apa kita sebutkan tiga syarat tambahan tersebut, yaitu an yakuna al-mukhbar anhu min jumlah fi'liyah. Agar mukhbar anhunya dari jumlah fi'liyah. Kalau yang alladzi kan bebas. Bukan hanya fi'liyah, ismiyah juga boleh, ya kan? Yang penting bukan isimnya, bukan ma'mul dari tolab gitu kan. Karena kita tahu silah dengan alladzi kan bisa jumlah ismiyah, bisa fi'liyah, ya kan? Adapun silah dengan al harus apa? Fi'il kan, dari fi'il. Min jumlah fi'liyah. Wa an yakuna fi'luha mutasarrifa, dan agar fi'ilnya mutasarrif. Ayat yang kedua, mutasarrif. Berarti fi'il yang apa? Bukan mutasarrif, tidak masuk asa, laisa. Wa an yakuna al-fi'lu muqaddaman ala ghaira masbuqin bi syai. Didahulukan, tidak didahului oleh sesuatu pun. An yakuna al-fi'lu muqaddaman ghaira masbuqin bi syai. Sekarang kita baca ulang. Mereka mengkhabari di sini dengan al untuk sebagian dari isim yang fi'il pada isim tersebut telah mendahului penyebutannya. In soha, ini syaratnya. Tapi in soha sawhu silatin minhu li'al. Apabila syaratnya ini soh, benar sawhu silah, pembentukan silah minhu dari fi'il tersebut li'al untuk al. Apabila benar bisa membentuk silah dari fi'il tersebut untuk al, silah bagi al. Seperti sawhi waqin, pembentukan waqin dari waqallahu al-batal. Bisa. Yukhbaru billazi anil ismil waqi'i fi jumlatin ismiyatin wa fi'liyatin. Dia khobari dengan allazi dengan makna sudah lewat makna ba'nya, annya. Paham insyaallah ya. Yukhbaru billazi anil ismil waqi'i. Dia khobari dengan allazi untuk isim yang datang pada jumlah ismiyah atau fi'liyah sudah lewat. Untuk allazi bisa pada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Fataqulu fil ikhbar an Zaid, sehingga engkau katakan pada pengkhabaran tentang Zaid pada ucapanmu Zaidun qaimun, alladhi huwa qaimun Zaidun, gitu aja. Tinggal diganti aja Zaid dengan dhamir ya. Zaidnya diganti dhamir aja gitu. Alladhi huwa qaimun Zaidun, diganti posisi dhamirnya apa? Isim dhamirnya menjadi dhamir. Fataqulu fil ikhbar an Zaid, dan engkau katakan pada ikhbar an Zaid pada jumlah fi'liyah darabtu Zaidan alladhi darabtuhu Zaidun. Ini kan bisa insyaallah ya. Iya. Wala yukhbar bil alif wal lam 'anil ismiyah, tidak boleh dikhabari dengan alif lam untuk isim. Iya. Wala yukhbar bil alif wal lam, tidak boleh dikhabari untuk al dari isim. Illa idza kana waqi'an fi jumlatin fi'liyah, kecuali kalau isimnya datang pada jumlah fi'liyah. Illa idza kana al-ismu waqi'an fi jumlatin fi'liyah. Wa kana dzalikal fi'lu, dan adalah fi'il tersebut mimma yasihhu an yusar minhu silatul alif wal lam, dan fi'il tersebut yang datang bisa termasuk fi'il yang bisa dibentuk darinya menjadi silah bagi al, seperti isim fa'il, isim maf'ul, bisa dijadikan isim fa'il dan isim maf'ul fi'ilnya itu. Nah, itu syarat juga ya, jumlahnya jumlah apa fi'liyah, fi'ilnya termasuk fi'il yang bisa dibentuk ya bersama al menjadi isim fa'il atau isim maf'ul. Wala yukhbar bil alif wal lam 'anil ismil waqi' fi jumlatin ismiyah, dan tidak boleh dijadikan khabar dengan al dari isim yang datang pada jumlah ismiyah, enggak boleh. Wala 'anil ismil waqi', tidak pula dari isim yang datang fi jumlatin fi'liyah pada jumlah fi'liyah, tapi fi'luha ghairu mutasarrif, fi'ilnya tidak mutasarrif. Kar rajul min qaulik, seperti ar-rajul pada contoh ucapanmu ni'mar rajul, tidak boleh. Ya. Idla yasih an yusta'mal min ni'mah silatul al wal lam, karena tidak benar, tidak bisa digunakan dari ni'mah sebagai silah dari alif dan lam, karena ni'mah tidak datang sebagai isim fa'il atau isim maf'ul, bisa. Wa tukhbir anil ismil karim min qawlik, silakan engkau jadikan khabar dari isim yang mulia pada contoh ucapanmu waqallahu al-batal, ya waqallahu al-batala, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga al-batal, yani as-syuja', seorang pemberani. Fataqul, maka katakan al-waqi al-batala Allah, kalau antum menjadikan khabarnya Allah. Al-waqi al-batala Allah, al-batala maf'ul dari al-waqi. Alif lamnya mausul ismiyah. Sama dengan alladzi yaqi al-batala Allah. Ya. Al-waqi rabbnya sebagai apa? Mubtada ya. Khabarnya Allah. Ya, al-batal maf'ulnya. Fatukh wa tukhbir aydan 'anil batal, boleh juga engkau jadikan khabarnya batal. Fataqul, maka engkau katakan al-waqihi Allahu al-batal. Ya. Al-waqihi Allahu al-batal. Pada contoh yang pertama al-waqi al-batal Allah, mana rabitnya kepada al? Itu pada waqi ada dhamir huwa ya. Kembali kepada al. Pada contoh al-waqihi Allahu al-batal, ha itu kembali kepada al. Rabitnya al-waqihi dari al. Allahu al-batal. Insyaallah bisa ya. Kalau dari darabtu zaidan jadi apa? Kalau kita jadikan khabarnya ta, darabtu zaidan jadi apa? Hah? Pakai al. Ad-daribu Zaidan ana gitu ya. Ana. Ad-daribu Zaidan ana. Atau kalau dijadikan khabarnya Zaid berarti apa? Ada nanti bicara penjelasan setelah ini. Ya. Ad-daribu nanti setelah ini insyaallah ada. Ya. Ana Zaidun. Ya, wa in yakun ma rafa'at silatu al dhamiru ghairiha ubina wa infasala, ini maksudnya penjelasan di sini penjelasannya. Wa in yakun ma rafa'at silatu al dhamiru ghairiha ubina wa infasal, Ya. Apabila apa atau isim yang dirafa'kan oleh silah al, apabila isim yang dirafa'kan oleh silah al itu adalah dhamir selain al, yakni dhamir yang kembalinya bukan kepada al, ubina, ditampakkan dhamirnya, ubriza wanfasala, dan jadi munfasil. Kalau pada contoh yang telah lewatkan al-waqi al-batala Allah, di situ kembalinya kepada al kan, huwa kembali ke al. Iya. Sekarang bagaimana kalau silah al itu merofakkan dhamir ghairiha, dhamir yang tidak kembali kepada al. Ya, saya ulangi, wa in yakun ma rafa'at silatu al berarti kalau pada contoh al waqi, waqinya itu silahnya alnya, ya. Wa in yakun ma rafa'at silatu al, apabila isim yang dirafa'kan oleh silahnya al itu adalah dhamir yang kembalinya bukan kepada al, ini berarti yang disebut dengan jaroyan as-silah ala ghairi mahiyalah, gitu. Berlangsungnya silah bukan untuk pemiliknya, gitu. Ya ini. Ubina wan fasol, maka harus ditampakkan dan dimunfasilkan dhamirnya. Nah, saya syarahnya. Al-wasul waqi'u silatan li'al in rafa'a dhamira, sifat yang datang sebagai silah dari al, seperti tadi al-waqi, al-batalallah, in rafa'a dhamira, apabila ia merafakan dhamir, fa'imma an yakunu a'idan ala al-alifi wal-lam, ya, maka ada kalanya, atau bisa jadi, dhamir tersebut kembalinya kepada al, aw ala ghairiha, atau bukan kepada selain al, atau bukan kepada al, ya, atau bukan kepada al, ya, selain jadi isbat. Fa in kana aidan 'alaiha satara. Adapun kalau dhamirnya yang dirafakan oleh silah al ini kembalinya kepada al, maka mustatir mesti. Mustatir. Wa in kana aidan 'ala ghairiha infasala. Adapun apabila dhamir tersebut kembalinya kepada selain al, maka harus munfasil. Ah itu. Fa in qulta, jika engkau berkata ballaghtu min az-zaidaini ila al-amrina risalatan. Saya menyampaikan dari dua orang Zaid kepada para Amr satu surat. Ballaghtu min az-zaidina ila al-amrina risalah. Fa in akhbarta an ta, jika engkau menjadikan khabarnya ta pada fi ballaghtu qulta, maka engkau katakan al-muballighu. Iya kan, dari ballagha yuballighu al-muballigh, isim fa'ilnya al-muballighu, ya, al-muballighu min az-zaidaini ila al-amrina risalatan ana, yang menyampaikan dari Zaid kepada para Amr satu surat, sepojok surat adalah aku. Fa fil muballigh dhamirun aidun 'ala al-alif wal lam, ya, pada muballigh ada dhamir yang kembali kepada alif dan lam. Fa yajibu sitaruhu, maka wajib mustatirnya. Dan dhamir tersebut fa'ilnya isim fa'il al-muballigh. Jadi sama dengan ucapan kita alladhi yuballigh, gitu. Alladhi yuballigh, orang yang mengantarkan. Ada huwa kan? Yuballigh itu mana-mana al, gitu. Ah itu. Maka ini harus mustatir karena kembalinya huwa kembali ke mana? Al. Al-Mustatir. Wa in akhbarta an Zaidaini min al-mithal al-madhkur, adapun kalau engkau menjadikan khabarnya Zaidain min al-mithal al-madhkur, dari contoh yang telah disebutkan tadi, qulta, maka engkau katakan al-muballighu ana. Al-muballighu ana min huma ila al-amrina risalatan az-Zaidani. Al-muballighu ana. Ya, yang aku telah mengantarkan dari keduanya, ya, kepada Amr sebuah surat adalah keduanya adalah Zaidan, gitu. Fa ana marfu' bil muballigh, maka ana dirafa'kan dengan muballigh. Wa laisa aidan 'ala al-alif wal lam, dan ana itu tidak kembalinya kepada al, bukan. Li anna al-murad bil al, karena yang dimaksud dengan al di sini, ya, wal lam huna musanna, saya ulangi. Fa ana marfu' bil muballigh, maka ana dirafakan al muballigh. Ya, bil muballigh. Ya, dalam catatan kaki dulu ada catatan kaki di situ. Arada annahu fa'il ismil fa'il ismil fa'il al-amil amala fi'lih. Yani maksud dengan ana adalah fa'il, maksud fa'il dari muballigh. Wa laysa 'aidan 'ala al-alif wal lam. Ya, dan tidaklah fa'ilnya atau dhamir ana kembali kepada al. Kenapa? Karena al-murad bil alif wal lam huna musanna. Karena ini maukan dengan alif lam di sini musanna. Musanna ini maukan. Ya. Jadi enggak pas gitu. Wa huwa al-mukhbar anhu, dan musanna ini kan khabarnya. Fa yajibu ibrazud dhamir, maka wajib untuk menambahkan dhamir. Itu yang disebut dengan tadi lijaroyani as-silah ala ghairi mahiyalah. Karena berlangsungnya silah untuk selain pemilik, ya. Kalau untuk pemiliknya yang kembalinya kepada al. Di sini kembalinya kepada al bukan-bukan. Karena mana al, mubaligh itu adalah dua orang, amr itu. Jadi maknanya al-mubaligh. Ya, dua orang yang gitu. Aku menyampaikan dari keduanya, tuh. Ya. Ilal amrayni ilal amrin, kepada amr, pada amr sebuah surat adalah zaidan. Ya, dua orang yang gitu ya. Dua orang yang aku iya menyampaikan dari keduanya gitu. Kepada para amr risalah adalah dua zaid. Maka wajib ana disebutkan. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu ana. Siapa sih yang menyampaikan sekarang? Saya kan yang menyampaikan. Kalau antum katakan kembalinya itu kembali kepada keduanya, berarti yang menyampaikan keduanya. Ya kan, lihat maknanya itu. Adapun keduanya yang disampaikan kepadanya. Sama dengan dikatakan alladzani gitu. Ya kan, alladzani uballighu, ya kan? Alladzani uballighu minhuma. Pembahasannya di sini yang jelas ya. Karena di situ muballigh ya merofakan ana, sedangkan ana tidak kembali kepada al. Karena maknanya beda, al kepada musanna, ana yang mufrad mutakallim, maka harus ditambahkan. Ya. Kemudian wa in akhbarta 'anil amrin, adapun kalau engkau jadikan khabarnya para amr minal mithal madzkur, masih dari contoh yang sama. Qulta, maka engkau katakan al muballighu ana min az-zaidina ilaihim risalatan al amrun. Fa yajibu ibrazud dhamir kama taqaddam. Ya. Al-muballighu, orang-orang yang. Al di sini kembali ke mana? Al-amrun, iya kan? Al-amrun. Ya, muballigh merupakan ana karena dia fa'ilnya. Lihat maknanya. Ya. Al-muballighu ana, orang-orang yang aku menyampaikan dari Z kepada mereka satu surat adalah para amr. Paham ya? Sama dengan alladzina uballighu, itu kan? Fayajibu ibrazu dhamir, maka wajib menambahkan dhamir. Apa alasannya wajib menambahkan dhamir? Karena muballigh itu merofakkan dhamir yang tidak kembali kepada al. Wakana wakadha yajibu ibrazu dhamir, demikian pula wajib menambahkan dhamir. Idza akhbarta an risalah, jika engkau menjadikan khabarnya risalah. Tuh. Minal mithalil madzkur, dari contoh yang telah disebutkan. Kalau tadi contoh yang pertama tadi al-muballigh ana minhuma ila al-amrayni risalatan az-zaidani, rabitnya mana? Rabit dari al itu mausulah minhuma, ya kan? Minhuma. Kemudian pada contoh al-muballigh ana min az-zaidin ilaihim ilaihim him. Ya, ada semuanya. Wa kadza yajibu ibrazu dhamir, demikian pula wajib menambahkan dhamir apabila engkau menjadikan khabarnya risalah, menjadikan risalah sebagai khabarnya. Minal mitsalil madzkur, dari contoh yang telah disebutkan juga. Kenapa? Li'annal murada bil alif wal lam huna risalah, karena ini mau kan berarti alif risalah, pokoknya apa yang ia dijadikan khabarnya, maka itulah yang dimaukan dari mana al gitu ya. Ini mau kemana alnya apa? Siapa alnya itu kembali? Siapa yang hendaknya kau jadikan khabar itu? Li'annal murada bil alif wal lam huna ar-risalah tu. Wal murad bid dhamir alladhi tarfa'uhu silatu al-mutakallim, dan ini mau kan dengan dhamir yang dirafa'kan oleh silah al-mutakallim. Fataqul, engkau katakan kalau engkau jadikan risalah sebagai khabarnya, al-muballighuha ditambahkan rabitnya. Ada pun yang ini al-muballigh merafa'kan apa? Ana kan? sedangkan ana bukan kembali kepada al, maka dijadikan dhamirnya baris dan munfasil. Al muballighu ana. Nah, ini untuk rabit kepada al. Ya, al muballighu ana min az-zaidaini ila al-amrina risalatun. Sesuatu yang aku sampaikan dari dua Zaid kepada para Amr adalah sebuah surat, kan pas tuh. Siapa kira-kira? Darabtu Zaidan fil madrasati. Ya, bagaimana kalau untuk menjadikan khabarnya anak? Ko alazi al pakainya. Apa tadi? Darabtu Zaidan fil fasli. Darabtu Zaidan fil fasli. Sekarang akhbir anita billadhi. Ad-daribu Zaidan fil fasli ana. Domir mustadir atau baris? Mustadir kenapa? Karena ad-darib merafakan domir yang berkata al. Gitu. Alladhi yadribu ya, memiliki pada anak itu. Iya kan? Sekarang kita menjadikan khobarnya Zaid. Khobarnya Zaid. Ad-daribu ana fil fasli Zaidun. Kalau fil faslinya, faslinya bisa enggak? Ad-daribu ana Zaidan. Bisa enggak pada fil faslinya? Ada fa'nya, ada fi'nya ya. Enggak bisa ya, ada khobar kan marfu' sih. Kalau ada fi'nya majur jadinya ya. Ya insyaallah saya paham ini ya, maksudnya ya, jelas ya. Banyak latihan, banyak latihan. Boleh enggak dari kana Zaidun aliman? Tidak boleh. Kain bisa enggak? Kana Zaidun aliman, bisa enggak? Bisa. Ya, karena syarat-syaratnya kan mutasarif juga kain. Berarti jadi apa? Jadinya apa dikasih al? Kana Zaidun aliman. Hah? Prosesnya tadi. Apa al? Apa? Al-kain. Yang jadi khabar apa di sini? Zaidnya misalkan. Kana Zaidun aliman berarti apa? Al-kain. Al-kain apa? Al-kain. Pada kain ada apa itu? Dhamir yang marfu kan? Al-kain huwa. Aliman ya. Al-kain aliman Zaidun. Kalau sekarang dibalik. Alimannya. Yang apa? Dijadikan khabar. Bagaimana? Al-kain Zaidun. Al-muhim tadi, syarat-syarat tadi lihat lagi ya. Untuk melihat ini bisa tidak. 10 syarat yang telah lewat tadi antum terapkan coba. Coret-coret. Bikin soal. Bikin soal terus latihan. Ya. Al-adad. Masuk ke al-adad. Dan al-adad ada kaidahnya ya. Ya kita sebutkan untuk pembukaan al-adad dari as-salasah dari al-asyarah. Kalau wahid itsnan sih insyaallah enggak sulit kan. Mudzakkar ma mudzakkar. Kemudian juga disebutkan setelah isimnya kan rajulun wahidun. Rajulani itsnani. Sekarang as-salasah wal asyarah 3 sampai 10. Wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah. Ini memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama, adat tersebut dari 3 sampai 10. Yuqsad bihal adadul mutlaq. Dimaukan dengan adat tersebut semata-mata bilangan saja. Tanpa melihat ma'dud, tanpa. maka fa innaha kullaha bitta, maka semuanya dengan ta. Kalau dimaukan dengannya semata-mata bilangannya saja ya. Contoh salasah nisfu sittah. Salasah nisfu sittah. 3 adalah setengahnya 6. Ini kan semata-mata dimaukan adatnya saja ya. Maka dengan ta harus. Iya. Wala tansorif, dan yang rajih tidak mensorif. Salasatu. Bukan apa? Salasatun. Itu yang rajih. Salasatu nisfu sittata berarti. Kenapa? Li'annaha a'lam mu'annasah. Karena itu sebagai nama-nama isi mu'annas. Nama-nama bilangannya mu'annas. Nah itu yang pertama. Yuqsad biha apa? Al-adad al-mutlaq. Maka dengan ta semuanya. Tanpa melihat ma'dud tidak. Bilangannya saja ini mu'akan. Wa'ala munsurif. Yang kedua. An yuqsad biha ma'dud wala yuzkar. Dimaukan dengan adat tersebut ma'dudnya, sesuatu yang dihitungnya, tapi tidak disebutkan ma'dudnya. An yuqsad biha ma'dud wala yuzkar. Dimaukan dengan bilangan tadi ma'dud, sesuatu yang dihitungnya, benda yang dihitungnya, tapi tidak disebutkan benda yang dihitungnya. Yang disebutkan hanya apa? Adatnya. Maka yang lebih fasih, fal fasih an takuna bitta lil muzakkar. Yang lebih fasih dengan ta. Kalau ma'dud yang tidak disebutkan ini muzakkar. Falfasih antakuna bita lil muzakkar. Wabihazfiha lil mu'annaf. Dan membuang ta'nya pada mu'annaf. Seperti kaidah yang biasa berarti ya. Seperti kata sumtu khamsah. Sumtu khamsah. Khamsatan. Maksudnya apa? Ayyam. Iya. Khamsah pakai muannas itu yang lebih fasih. Sumtu khamsah. Boleh enggak? Boleh. Antum hanya menyebutkan adat tapi ini bukan ma'dudnya. 5 hari. Dicukupkan dengan itu kadang. Maka 3 sampai 10 ini muzakkar bersama muannas, muannas sama muzakkar gitu. Yang sudah lewat itu ya, atau yang sudah kita ketahui. Sahartu khamsatan misalkan. Sahartu khamsan misalnya. Apa khamsan? Khamsa layali, ya kan? Saya begadang 5 malam maksudnya. Turidu layali. Tapi boleh juga wa yajuzu an tuhzaf atta fil muzakkar. Boleh juga dibuang taknya bersama muzakkar, boleh. Seperti dalam hadis thumma atbi'hu bi sittin min sawwa min syawal. Thumma atba'ahu ya. Thumma atba'ahu bi sittin min syawal. Kemudian ia ikuti Ramadan bi sittin min syawal. Di sini muzakkar kan bi sitt. Padahal apa takdirnya bi sitti ayyam. Ya kan? Boleh juga. Kalau hanya disebutin apa? Adatnya. Lebih ringan. Karena enggak disebutkan sih, boleh. Tapi yang sering digunakan tadi yang pertama. Yang ketiga ini yang dalam bahasan kita. An yuqsad biha ma'dud wa yuzkar. Dimaukan dengannya ma'dud dan disebutkan. Dimaukan dengan adat tadi, yuk sudah dimaukan dengan adat bilangan tadi ma'dudnya. Wa yuzkar dan disebutkan ma'dudnya. Fala yustafadul iddah wal jinsi illa minal adad wal ma'dud. Maka tidaklah bisa diambil faedah iddah, bilangan dan jenis yang dihitung kecuali dengan menyebutkan adad dan ma'dudnya. Jami'an. Fala istafadu al-iddatu wal jinsu illa min al-adadi wal ma'dudi jami'an. Dalika li'anna qawlaka, ahli ini karena ucapanmu, salasatan yufidu al-iddah, ini memberikan faedah iddah bilangan. Dunal jins, tapi tidak ada faedah jenis. Jenis apa? Wa qawlika dan ucapanmu rijal saja, yufidul jins, hanya memberikan faedah jenis. Dunal iddah, tanpa iddah bilangan. Faidha qasadta al-ifadatain, apabila engkau hendak memberikan 2 faedah, iddah dan jins, jama'ta bainal kalimataini. Ya. Faidha qasadta al-ifadatain, jama'ta bainal jumlataini, bainal kalimataini, wa ila zalika. Pada inilah musannif mengisyaratkan salah satu bita, ini bahasa kita ini. Sebutkan ada dan ma'dudnya, ini bahasanya. Salah satu bita iqulil asyarah fi addi ma ahaduhu muzakarah fi ddi jarid wal mumayyiz ajrur fi ddi jarid wal mumayyiz ajruri jam'an bi lafzi qillatin fil aksari. Salasatun dengan ta, salasatun dengan ta. Qul lil asyarah, katakanlah sampai 10. Salasatun, arba'atun dan seterusnya sampai 10 asyaratun fi addi ma ahaduhu ma mudzakkarah. Untuk menghitung isim yang mufradnya mudzakkar. Jadi yang dilihat mufradnya bentukannya, bukan bentukan jamaknya. Karena kalau pada jamaknya kadang enggak kelihatan, layalin, enggak ada tanda jamaknya. Tapi mufradnya apa? Lailah. Makanya dikatakan salasata atau salasa layalin sawiyya. Paham ini ya? Tiga dengan ta sampai 10 katakanlah demikian. Untuk menghitung isim yang mufradnya, ahadu mufradnya mudzakkar. Fi dhiddi jarid, pada lawannya yang muannas, ma'dud yang muannas. Wal mumayyiz ajruri, ya, fi dhiddi jarid, adapun pada lawannya, lawannya mudzakkar apa? Muannas, maka kosongkanlah adanya dari ta. Paham ya? Wal mumayyiz ajrur, dan tamyiznya jarkanlah, ini tamyiz yang majrur dari 3 dan sampai 10. Tamyiz 3 sampai 10 majrur, dan ada yang lain nanti. Tamyiznya mi'ah, alf. Di catatan kaki nomor 3 ini barangkali bermanfaat kita baca. Al-asyarah dakhilatun mata kanat mufradatan. Asyarah ini masuk kalau dia mufradah. Mufradah bukan murakkabah, karena asyarah kan kadang ditarkib. Ahad asyarah, thalathat asyarah. Seperti asyarati ayyam. Ya, wa innama kana sya'nu hadha, kalau asyarah itu ada dua keadaan. Ya, mufrad ada yang murakkab. Wa innama kana sya'nu hadha al-adad, hanyalah perihal bilangan-bilangan ini adalah seperti yang beliau sebutkan. Ma dzakar li'anna asma jumu', karena dia adalah isim-isim jama' salasa sana asyara ini. Semisal zumrah, firqah, ummah, itu jama', isim jama'. Fahakuha, maka isim jama', fahakuha, maka haknya ada tadi, ya, antu annas, adalah untuk dimu'anaskan. Kahadhi'in nadha'ir, seperti yang semisalnya ini, zumrah, firqah, ummah, nah itu. Paham ya? Ulangi, hanyalah perihal bilangan-bilangan ini, keadaannya seperti yang disebutkan, mu'annas dengan tak, karena dia adalah isim-isim jama' seperti zumrah, sirqah, ummah. Haknya ada tersebut, salah sasami asyara adalah dimu'annaskan seperti yang semisalnya ini, zumrah, sirqah, ummah. Fa'utiyat mahuwa min haqqiha, maka diberikanlah kepadanya haknya. Fi hali adil muzakkar, ketika dalam keadaan menghitung yang muzakkar. Likaunihi sabiq rutbah alal mu'annas, karena muzakkar itu rutbahnya lebih tinggi daripada mu'annas. Falamma aradu 'adal mu'annas, tatkala mereka hendak menghitung mu'annas, lazimahum, maka mengharuskan mereka untuk membedakan antara mu'annas dengan mudzakkar, untuk membedakan. Falam yakun illa hadzu ta, tidak ada cara lain membedakannya kecuali membuang ta. Iya itu. Dan mu'annas di situ masuk mu'annas majazi juga. Sudah lewat kan maknanya, sudah hafal juga. Makna mu'annas majazi yang dimaukan. Ingkar ma'adudnya muzakkara ya. Tathbutu ulangi. Tathbutu ta fi thalasatin arba'ah. Ditetapkan ta pada thalasa arba'ah dan apa? Wa ma ba'dahuma, dan apa yang setelah keduanya sampai 10. Ingkar al-ma'adudu bihima muzakkar, apabila yang dihitung dengan keduanya muzakkar. Wa tasqutu ingkana mu'annasa, dan gugur dibuang ta'nya apabila yang dihitung itu mu'annas. Ya. Meskipun mu'annas majazi, wal hukmu baqin idza hudzifa al ma'dud taqul sumtu khamsatan turidu khamsata ayyan. Hukum ini tetap meskipun ma'dudnya dibuang. Sumtu khamsatan dimu'annaskan, kenapa? Karena ma'dudnya dibuang mudzakkar. Meskipun boleh pula ketika dibuang untuk dimudzakkarkan bersama yang mudzakkar. Fa atba'ahu bi sittin min Syawal. Wa anta ta'lam anna al-wahid, engkau sudah tahu bahwa al-wahid wal itsnain yutabiqani ma'dudaihima, mencocoki ma'dudnya tadhkiran wa ta'nitha. Walakin tadhakkar, tapi ingat anna ma'dudaihima, bahwa ma'dud keduanya al-wahid wal itsnain la ya'tiyani ba'dahuma, tidak datang setelah adad. Sebagaimana adad-adad yang lain, ya kan, madunya setelah adad. Kalau itnan wahid itu mendahului apa? Datang setelah apa ma'dudnya, fala taqul wahidun rajul, tapi rajul wahid. Wa itsnatan imra'atan, itsnatan. Kalau itsnatan bahasanya orang Hijaz. Itsnatan kalau bahasanya orang Bani Tamim, sintan. Wa yudhafu ila jam'in. Nah, maka bilangan tadi 3 sampai 10 tadi diidhafahkannya kepada jamak. Ah itu tamyiznya, jamak majrur. Contoh, indi salasatu rijalin, indi salasatu rijalin wa arba'u nisa'in. Jelaskan salasa muannas karena rijal muzakkar, yaitu tamyiznya jamak majrur. Arba'u nisa' dimuzakkarkan karena nisa' muannas. Wa hakadha ila asyara, dan demikian seterusnya sampai 10. Wa asyara biqawlihi jam'an bilafzi qillatin fil aktsar. Ya. Oh, itu belum baca ya. Belum dibaca ya. Belum selesai tadi. Fiddiddi jarid wal mumayyizu jurur. Jam'an. Dalam keadaan jamak tamyiznya itu. Fiddiddi, kita kelewatan dari matanya. Ucapan beliau, fiddiddi jarid. Pada lawannya, yakni yang muannas. Maka kosongkanlah adatnya dari ta. Wal mumayyiz dan tamyiznya jarkanlah dalam keadaan jamak. Bilafzi qillah, dengan lafaz jamak qillah. Fil aksar, seringnya. Yang dipilih jamak qillah bukan kasrah. Beliau mengisyaratkan ucapan jam'an bilafzi qillah fil aksar ila anna al-ma'dud biha, mengisyaratkan kepada bahwasanya ma'dud biha yang dihitung dengannya, in kana lahu jam'u qillah, apabila ia memiliki jamak qillah wa kasrah dan kasrahnya, maka lam yudha fil adadu fil ghalib illa ila jam'il qillah, maka tidak boleh adadnya diidhafahkan umumnya kecuali kepada jamak qillah kalau punya, gitu ya. Kalau enggak punya ya sudah pakai kasrah. Ya. Jamak qillah adalah apa yang ada di atas wazan af'ul, af'al, af'ilah, ada itu fi'lah. Af'ul, af'al, af'ilah, fi'lah. Awalnya hamzah 3, yang satunya awalnya fa. Af'ul, af'al, af'ilah, fi'lah. Fa taqulu indi thalathatu aflus, af'ul kan? Wa thalathatu wa thalathu anfus. Anfus, nafas muannas. Wayaqillu, dan sedikit sedikit disandarkannya adad ini kepada jamak kasrah. Thalathatu fulusin, thalathu nufusin, sedikit. Wa mimma ja'a ala ghairil aktsar, dan di antara yang datang pada keadaan yang tidak sering, contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Iya. Fa adafa thalathah, maka di sini thalathah diidhafahkan kepada jamul kasrah. Ma'awujuri jam'in qillah, padahal ada jam'u qillah itu aqra. Hanya saja ada catatan yang di sini. Al-aslu fi jam'i qara, hukum asalnya jamak qara dengan fathah qaf dan sukun pada ra, an yakuna ala af'ul, itu di atas wazan af'ul. Iya. Nadhiru falas aflus, seperti falas. Iya, aflus. Wal musta'mal min jam'i hadzal lafz wa huwa aqra, dan yang digunakan pada jamak lafz ini adalah aqra, af'al berarti ya. Syadz بالنسبه ilaihi, tapi ini syadz. Ya, syadz. Wa in kana jam'ul qillah syadzan aw qalil lis'mal, maka kalau jamak qillahnya syadz, jamak qillahnya aqra ini kan syadz ini. Aw qalilu si'mal, atau sedikit dalam penggunaan, fahuwa bimasabati ghairil mawjud, maka ia dianggap tidak ada gitu. Sehingga lebih fasih dengan quru. Wahuwa wa hadza huwa sirru si'mal jamil kasra, inilah rahasia penggunaan jamak kasra dalam ayat ini. Jadi fasih dengan quru ini. Kalau aqra itu yang sedikit, itu dianggap tidak ada, sedikit. Fa in lam yakun ismi illa jamak kasra, kalau ternyata pada isim itu tidak ada jamak qillah tapi adanya kasrah, lam yudhaf illa ilaih, maka tidak boleh didhafkan kecuali kepadanya. Tidaklah didhafkan kecuali kepadanya. Nah itu. Insyaallah jelas ini ya. Kemudian wa mi'atan wal alfa lil fardi adif wa mi'atun bil jam'i nazran qad rudif. Adif yani idhafahkanlah mi'ah dan alf kepada mufrad, mi'atu rajulin, alfu rajulin. Ya. Wa mi'atun bil jam'i nazran qad rudif, mi'ah dengan jamak jarang diikuti. Qad sabaqa anna thalathatan wa ma ba'daha ila 'ashara la tudafu illa ila jam'in. Telah lewat bahwasanya thalatha dan yang setelahnya sampai 10 tidaklah diidhafahkan kecuali kepada jamak. Wa dzakara huna anna mi'ah, dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya mi'ah alf min al-'adad al-mudhafah, dari bilangan-bilangan yang diidhafahkan. Fa annaha la yuwafani, bahwasanya keduanya tidak boleh diidhafahkan kecuali kepada mufrad. Contoh idimatu rajulin, mitu mar'atin juga sama. Ya. Alfu dirhamin. Wa warada idhafatu mi'ah, datang penyandaran mi'ah kepada jamak ini sedikit, di antaranya qira Hamzah dan Al-Kisai. Walabithu fi kahfim thalatha mi'ati sinin. Walabithu fi kahfim thalatha mi'ati sinin. Bidhafati mi'ah ila sinin, dengan disandarkannya mi'ah kepada sinin. Ada sedikit. Walhasil anna al-'adad al-mudhafa 'ala qismain, hasilnya kesimpulannya bahwasanya adad yang mudhaf ada dua macam, ada dua pembagian. Yang pertama, ma la yudhafu illa ila jam'in, apa yang tidaklah ia disandarkan kecuali kepada yang jamak, yaitu salasa ila 'asyarah. Wa tsani, yang kedua, ma la yudhafu illa ila al-mufrad, apa yang tidaklah disandarkan kecuali kepada yang mufrad, sedikit kepada apa? Jamak, yaitu mi'ah alf. Watasniyatuhuma, dan musana keduanya, mi'ata rajulin, alfa rajulin, gitu. Mi'ata dirhamin, alfa dirhamin. Wa amma idhafatu mi'ah, adapun idhafanya mi'ah ila jam'in, kepada jamak, itu sedikit. Coba ini udah ya. Wa ahadadzkur wasilanhu bi'ashar murakiban qasida ma'adudin zakar. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة وشينوا فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأحد أذكر سبوتكن لأحد وسلن هدى سنبون له أحد dengan عشر أحد عشرة berarti ya. Uzkur ahada, sebutkanlah ahad dan sambunglah ahad dengan ashar, ahada ashara. Murakiban, dengan menarkibnya. Qasida ma'dudi zakar, ketika engkau meniatkan bilangan ma'dud zakar, sesuatu yang dihitung mudhakar, ahada ashara kaukaban. Ma'dudnya mudhakar, maka pakainya ahada ashara. Kitaban, rajulan. Wa qul lada ta'nithi ihda asyarah, dan katakanlah ketika dita'nith ya ihda asyarah atau ahada asyarah, apa? Ihda asyrata, liru ihda asyrata, ihda asyrata. Wa shin fiha, dan shin padanya an tamimin kasrah, dari tamim kasrah ihda asyrah. Ada dua berarti ya, ihda asyrah dan ihda apa? Asyrah. Dan shin, yang dimaksud dengan shin adalah pada shin pada asyarah ini, yang ditarkib dengan ihda atau yang lainnya. Kalau asyarah, asyarah diidhafahkan mudhabar mudzakkar. Bagaimana? Sukun atau bagaimana? Asyarah atau salati sepuluh orang laki-laki apa? Asyarah. Kalau untuk mudzakkar pakai fathah ya. Asyarah itu rijalin, bukan asyarah. Kalau asyarah, sukun itu untuk mu'annas atau kasrah. Kalau yang di fathah itu mudzakkar. Wa ma ghairi ahadin wa ihda ma ma'huma fa'alta faf'al qasda. Dan bersama selain ahad wa ihda, ma ma'huma fa'alta, silakan engkau lakukan. Ya, silakan engkau perbuat ataupun faf'al ma fa' ma'huma, yang kita nak ini. Wa ma ghairi ahadin wa ihda faf'al ma ma'huma fa'alta qasda, gitu loh. Adapun selain bersama ahad wa ihda, maka perbuatlah seperti apa yang kau perbuat bersama ahad dan ihda ini, bersama asyarah. Maksudnya asyarahnya ini qasda. Ya, dalam keadaan kau meniatkan. Meniatkan apa? Kalau asyarah mu'annats berarti. Ya kan? Kalau dua isna apa? Isnata asyrata apa? Imro'atan misalkan ya. Kalau mu'annas itu, kalau mudzakkar isna asyara rajulan. salasata asyara rajulan. Kemudian kalau untuk manasnya apa? Salasa asyrata imro'atan. Maksudnya yang dibahas ini asyrahnya nih. Asyrah ini kalau bahasa mu'annas, dia disukun atau dikasrah. Seperti ketika bersama ihda itu. Nah, adapun dia tanpa ta, ya tanpa ta, misalnya asyara, seperti kalau bersama ahda, dan juga selainnya yang muzakkar gitu. Ini masih pembahasan apa? Asyara itu. Maksudnya ucapan beliau di sini, wa ma'a ghairi ahadin wa ihda, ma ma'ahuma fa'alta fa'fal qasad. Maksudnya apa yang kau perbuat pada asyarah bersama ahad dan ihda, dari membuang ta pada yang muzakkar, ya pada yang muzakkar dibuang ta-nya kan asyarah kan asyarah, dan menetapkannya pada yang mu'annas asyarata, maka itu juga perbuatlah pada selain keduanya. Ya. Maka mencakup bersama isna asyarah atau isna yang asyarah kalau mansub isna ta, ya isna asyara, itnata asyara, sampai tis'ata asyara. Maksudnya, lihat ketika bersama ahada, asyaranya dia apa? Muzakarkan. Karena ma'adudnya muzakar. Ahada asyara, rajulan. Kalau mu'annaf, ihda asyrata imratan. Ya. Engkau juga perbuat bersama selain ahada dan ihda pada asyara. Kalau ma'adudnya muzakkar ya pakai asyara gitu ya. Kalau ma'adudnya mu'annas ya pakai asyrata gitu maksudnya. Seperti 14 orang laki-laki berarti apa? 14 orang laki-laki. Arba'ata asyara rajulan. Asyaranya diapakan? Dibuang taknya. Gitu deh. 14 orang perempuan. Arba'a asyrata atau asyrata imro'atan gitu. Jadi kalau asyara ini harus sama. Kalau ma'adudnya muzakkar ikut muzakkar. Kalau ma'adudnya saya ulangi, asyara kalau ditarkib dengan ahada dan seterusnya itu kalau bersama ma'adudnya muzakkar ikut muzakkar, bersama ma'adudnya mu'annas. Adapun yang pertamanya ya kayak salasa itu perlawanan dengan ma'adudnya, perlawanan. Salasata ketika ma'adudnya muzakkar, salasata asyara rajulan. Tadi salasata mu'annas ketika ma'adudnya apa? Muzakkar, asyara rajulan. Ya, salasa dimuzakkarkan ketika ma'adudnya mu'annas, salasa asyrata imra'atan gitu. Adapun pada satu dan dua sama semua ya. Ya, ihda asyara rajulan, muzakkar semua. Ya, dua juga sama. Isnata atau isna asyara rajulan. Yang mu'annasnya ihda asyrata, isnata asyrata sama. Karena sudah tahu satu sama dua tuh mencocoki adil madudnya. Tahu enggak? Yang mana diulang? Terjemahan baitnya nih. Wa ma ghairi ahadin wa ihda, dan bersama selain ahad dan ihda, if'al perbuatlah apa yang kau perbuat bersama keduanya terhadap asyara ini. Ya, qasda dalam keadaan kau meniatkan ya, tarkib ya. Wali salasatin wa tis'atin wa ma, dan untuk 3 dan 9 dan bilangan yang ada di antara 3 dan 9 indrukiba. Nah, sekarang salasahnya. Kalau tadi pembahasan asyaranya ya. Paham kan pembahasan asyaranya kalau tarkib, yaitu dia dimuzakarkan bersama yang muzakar, dia mu'anaskan bersama yang mu'anas. Sekarang bagaimana dengan salasanya? Salasata asyara, arba'ata asyara, awali salasatin wa tis'ah. 3 dan 9 dan antara yang ada bilangannya ada di antara keduanya, indrukiba kalau ditarkib bersama asyara, makuddima, apa yang sudah lewat? Sudah lewat. Dimuzakarkan adatnya bersama mu'anas, dimu'anaskan adatnya bersama yang muzakkar, sudah itu. Sudah lewat kan itu kan? Salasatun bi taqulil asyara lil asyara bi addi ma ahadu muzakkara. Paham nih? Ya kalau paham sih syaratnya, saya enggak repot. Lama faragha min dzikril adadil mudhaf, ketika beliau selesai menyebutkan bilangannya mudhaf, ya mudhaf 13, dzakara al-adada al-murakkab, maka beliau sebutkan bilangan yang murakkab. Fa yurakkabu 10 ma'a madunaha, maka ditarkib 10 bersama bilangan yang di bawahnya. Wahid, contoh 11, 12, 13, 14 ila 19. Hadza lil mudzakkar, ini untuk mudzakkar. Ya, 10-nya dimudzakkarkan. Adapun bilangan selain 10 dari 3 sampai 9 dimuannaskan. Adapun ahad dan isna ini mencocoki ma'dudnya. Mudzakkar sama mudzakkar. Wa taqulu fil muannas, perkataan pada muannas 11 atau 10 wa 12 wa 13 wa 14 ila 19 falil mudzakkar, maka bagi mudzakkar ahad wa tsna wal muannas 11 wa 12. Wa amma 3, adapun 3 wa ma ba'daha, dan istilahnya ila 9 sampai 9, fa hukmuha ba'da tarkib wa hukmiha qablah, hukumnya setelah ditarkib seperti hukum dia sebelum ditarkib 3 sampai 9 ini. Fatas bututa, maka ta'nya ditetapkan fiha padanya in kana al ma'dud mudzakkara, apabila ma'dudnya mudzakkar. Fatas khutu, dan gugur ta'nya in kana muannatha, apabila ma'dudnya muannas. Paham ya? Wa amma 10 wa huwa al juz'ul akhir, adapun 10 maka yaitu dia bagian terakhir. Fatas kutu ta minhu, gugur taknya ingkar al ma'adud muzakkara, apabila ma'adudnya muzakkar. Fatas butu, dan ditetapkan taknya 10 apabila ma'adudnya muannas. Alal aksi min salasa, perlawanan dengan salasa. Ya, perlakuannya salasa. Fama ba'daha, dan istilahnya. Fatakul indi 13 rajulan, wa 13 imratan, wa kathalika hukmu 10. Demikian pula hukumnya 10 bersama ahad dan ihda. Muannas, muannas, muzakkar, muzakkar. Wasnain, dan bersama itsnain dan itsnatain. Fataqulu 11 rajulan wa 12 rajulan, dengan menggugurkan ta bisqati ta, wa taqul, dan mengatakan 11 imratan wa 12 imratan bi tsbati ta. Wa yajuzu fi shin 10 fi shin 10, dan boleh pada shin 10 ma'al muannats, bersama muannats, bersama muannats khusus ya, taskin sukun kalau bersama muzakkar 10 di fathah. Wa yajuzu fi shin 10 ma'al muannats at-taskin 10. Wa yajuzu aidha kasra, boleh juga dikasra 10, wa hiya lughatu tamim, itu bahasanya orang tamim. Paham ini? Wa auli 10 wa auli 10 wa 10 ithna idza untha tasha'a dzakara wal yali ghairi raf'i warfa' bil alif wal fathu fi juz'aythi wa huma ulif. Wa auli 10 wa auli 10 itsnain, ikutilah, ya ikutkanlah gitu ya, 10 setelah itsnatai, apa enaknya apa, datangkanlah 10 setelah itsnatai gitu ya, wa 10 itsnain, dan datangkanlah 10 setelah itsnain, berarti kan itsnatai 10 dan itsnai apa 10, ya kan, paham ini? Auli atbi maksudnya, ikutkanlah atau datangkanlah 10 setelah itsnatai, dan datangkanlah 10 setelah itsnai. Kapan? Idza unsa tasya'u dzakara, jika engkau menghendaki apa muannas ataupun muzakkar. Kalau muannas ya tadi itsnatai 10, muzakkar itsnai 10. Wal ya li ghairi raf'i warfa' bil alif, wal ya ditetapkan ya pada itsnai dan itsnatai. Li ghairi rafa', ditetapkan untuk selain rafa'. Apa selain rafa'? Nasab dan jar, ya kan? Ya, ra'aitu itsnatai 'ashrata, ra'aitu itsnai 'ashara, atau marartu. Adapun ketika rafa', wa rafa' bil alif, dan rafa'kan dengan alif. Ja'a itsnata 'ashra, 'ashrata, ja'a, ya, ja'at itsnata 'ashrata, ja'a itsna 'ashara gitu. Wal fathu fi juz'aihi wa huma ulif, dan fathah pada dua bagian selain itsnatai dan itsnai, fathah pada dua bagian selain itsnatai dan itsnai ulif, ditetapkan, diharuskan, dijadikan. Susah ya, Jadi kalau selain pada isnatai dan isnai, fathah pada dua bagian kalimat yang ditarkib ini wajib. Ahada asyara, salah satu asyara, sampai seterusnya. Tis'ata asyara. Atau tis'a apa? Asyrata. Paham? Qad sabaqa annahu yuqal fil adad al murakkab 10 fi tadhkir. Telah lewat bahwasanya dikatakan pada adad yang murakkab 10 pada muzakkar dan 10 atau 10 pada muannas. Wa sabaqa aidan annahu yuqal, dan juga telah lewat bahwasanya dikatakan ahada fil muzakkar pada muzakkar. Dalam catatan kaki di situ ada faedah. Al hamzah fi ahad, hamzah pada ahad adalah mubdalah min al waw, yang diganti dari wawu. Waqad qil, telah dikatakan wahada asyara ala asal, sudah asalnya itu qalil. Waqad juqalu wahada asyara ala asli adad. Wa ihda, saya ulangi kembali. Wa sabaqa aydan annahu yuqal, telah lihat juga bahasa dikatakan ahada fil muzakkar wa ihda fil mu'annas. Wa annahu yuqal, dan bahasa dikatakan salasata wa arba'ata ila tis'ah bitta lil muzakkar wa suqutiha, dan dengan menggugurkan ta lil mu'annas, bantu mu'annas. Wa dzakarahu annahu yuqal, disebutkan di sini bahwa dikatakan itsna asyara lil mudzakkar bila ta'in, tanpa ta fi sadr di awal, wal ajuz dan di akhirnya, tanpa ta di awal akhirnya. Itsna asyara nahu indi itsna asyara rajulan, ya. Wa yuqal, dan dikatakan pada muannatsnya itsnata asyrata imra'atan lil muannats bi ta'i fi sadr wal ajuz, dengan ta di awal dan di akhirnya, bagian awal dan akhirnya. Soalnya jelas. Wa nabbaha biqawli, dan beliau An-Nazim mengingatkan ucapannya wal ya li ghairi rafa', dan ya untuk selain yang rafa'. Ala anna al-a'dad al-murakkabah, mengisyaratkan kepada bahwasanya a'dad yang murakkab semuanya mabni. Ditarkib dengan asyara semuanya mabni. Sadruha wa ajuzuha, bagian pertama dan keduanya. Wa tubna ala al-fath, dan dimabnikannya di atas fathah. Di atas fathah. Ada yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Al-Kafiyah, yaitu thamani. Thamani boleh disukun thamani, thamani, thamani. Muzakkar atau mu'annas thamani? Muzakkar, berarti untuk ya mu'annas. Ya, thamani asyrata mru'atan misalkan. Ini kalau thamani ya juzu iskan, ya iha, boleh mensukun ya'nya, samani asyrata misalkan. Wa kadza hadzuha, boleh juga membuang apa ya'nya. Boleh mensukun ya'nya samani atau membuang ya'nya ma'a baqa'i kasrin nun, dengan menetapkan kasrah pada nun samanin. Samani ya, menetapkan apa? Kasrah pada nun samani. Wa ma'a fathiyah, dan juga boleh dengan fathah. Boleh dengan fathah samaniya berarti ya. Sehingga boleh dengan tiga sisi untuk samani itu. Samaniya, samani, samaniya, samani itu samani ya. Kalau ditarkib. Samaniya, samani, samani. Watubna, kita kembali kepada syarah. Watubna ala al-fath, dan dimabnikannya di atas fathah. Contoh ahada asyara bi fathil juz'ain, dengan menfathah dua bagiannya. Wa thalatha asyrata bi fathil juz'ain. Wa istatna min dhalik, dikecualikan dari kaidah ini semua, yaitu dimabnikannya sadar dan ajuznya, untuk ini tarkib dengan asyara atau asyara, dengan asyara ataupun asyara. Itsna asyara, dikecualikan itsna asyara dan itsnata asyrata. Kenapa? Fa'inna sadrahuma yu'rab bil alif. Karena sadr bagian pertamanya, isna dan isnata, di'irab dengan alif. Ya. Ada catatan akhir di situ. I'lam anna isna asyara wa isnata asyara mu'raba al-sadri kal-muthanna. Ketahuilah bahwa isna asyara dan isnata asyara mu'raba. Ya, mu'raba al-sadri. Bagian dua bagian pertamanya mu'rab seperti musanna bil alif raf'an wal bil ya'i nasban wa jarra, karenahuma mulhaqani bil musanna ala ma taqaddama fi bayni arabil musanna wa mulhaqu bihi fi babil mu'rab wal mabni. Wahuma mabniya al-ajuzi. Ya, keduanya yang mabni hanya bagian keduanya. Al-fathi. Ya. Kenapa mabni litadammunihi makna wawil ataf? Karena mengandungi wawa, wawu ataf. Ya. Mengandungi wawu ataf. Itu yang menyebabkan mabniya. Wala mahala lahu minal i'rab. Tidak ada amal halam i'rab. Lianna waqi' mawqi'an nun. Karena dia menduduki posisi nun. Minal musanna. Dari musanna. Fi nahwi azaidin. Walaysa al-sadr fi nahwi azaidaini. Walaysa sadr mudafan. Dan sadrnya bukan mudaf. Kepada ajuz sama sekali bukan. Kita ulangi. Waistatna min dhalika isna ashara wa thnata ashrata. Fa inna sadrahuma yu'rabu bil alif raf'an. Dikecualikan dari yang telah disebutkan di atas, yaitu isna ashara, isnata ashrata, karena sadr keduanya di'arab dengan alif ketika rafa' dan dengan ya ketika nasab dan jar, kama yu'arabul musanna, sebagaimana musanna di'arab. Wa amma ajuzuhuma fayubna ala al-fathi, adabun ajuz keduanya dimabnikan dari fathah, ya fatahu, fatakulu ja'a isna ashara rajulan wa ra'itu isna ashara rajulan wa marantu bi isna ashara rajulan. وجاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتي عشرة امرأة ومرت باثنتي عشرة امرأة. Insyaallah ini jelas. Satu lagi. وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين. ميز العشرين. تميزلها. Bilangan al-iqd. Iqd dari 20 sampai 90. Al-ishrin li-tis'in. 20 sampai 90. Biwahid dengan mufrad. Contoh, arba'ina hinan. 40 hin. Jelas ini? Ini membahas tamiznya berarti ya. Yang dibahas pertama adalah tentang tamiznya. Kalau sudah yang lalu sudah ya, tamiznya majrur. Salasa. Ya. Salasa sampai apa? Tis'a itu, majrur, jama' ya. Salam tamiznya bilangan 20 sampai 90 dikatakan di sini dimufradkan seperti arba'ina hinan ya. Hin, mufrad qad sabaqa telah lewat anal adada mudhafun wa murakab, telah lewat maksudnya adad, ada yang mudhaf, ada yang murakab. Yang mudhaf sudah lewatkan salasa sampai asyara itu, murakab barusan. Wa dzakarahuna al-'adad al-mufrad, dan di sini beliau menyebutkan adad yang mufrad. 20 kan mufrad. Iya kan? 20, 30 sampai apa? 90 itu mufrad. Wa huwa min 20, yaitu yang mufrad itu dari mulai 20 sampai 90. Wa yakunu bi lafdhin wahid lil mudzakkar wal muannats, dan lafadznya satu sama. Baik untuk ma'dud yang mudzakkar atau mutsanna. Muannats 20 rajulan, 20 imra'atan. Sama ya. Wala yakunu mumayyazu illa mufradan mansuban. Dan tidaklah terjadi mumayyaznya, tamyiznya kecuali mufrad dan mansub. Mufrad dan mansub. Mirip dengan apa? Tamyiznya ahad asyar sampai tisata asyara. Contoh 20 rajulan, 20 imra'atan, wa yadhakkar qablahu an-najif wa yutaf huwa alayh. Dan dimuzakarkan sebelumnya an-najif dan diatofkan kepadanya, kepada 20 dan teman-temannya. An-najif sebutkan di situ yang sahih mazada 'ala al-'iqd, apa yang sudah melebihi 'iqd. Iqd itu 20 sampai apa? 90. Yang melebihi 20, 21. Iya kan? 2 sampai 9. 29. Iqd dari 30 iqd yang melebihi iqd 30 ya 1 sampai 39 dan seterusnya. An-nayif ala al-aswah adalah mazada ala al-iqd, apa yang ia melebihi al-iqd. Iqd itu tadi yang istilahnya mufrad tadi, 20, 40 dan seterusnya. Nayif adalah apa yang lebih dari al-iqd, min wahid ila salasah. Oi. Dari 1 sampai 3 itu yang sahih. Fa in jawaza salasa ila tis'ah fa huwa bid'un. Nah, adapun kalau melewati 3 sampai 9 maka lebih sahih bid'ah. Tapi di sini disamakan oleh syariah. Ya, yang dimaukan beliau kan sampai 9. Tapi ungkapannya dengan naif kata al-mu'alliq di sini kurang tepat. Yang lebih tepat kalau 1 dari 3 itu naif. Kalau 4 sampai 9-nya bid'ah. Nah, wa la yadhkar anni an-naif illa ba'da al-iqd, dan tidak lah disebutkan an-nayif bilangan satu setelah lebih dari itu puluhan tadi. Ya, 20. 1, 2, 3. 30, 1, 2, 3. Ya. Tidak ada sebutkan an-nayif ini kecuali bersama al-iqad. Paham al-iqad tadi? Yang mufrad tadi. 20, 30. Bi khilafi al-bid'ah. Berbeda dengan al-bid'ah. Fayuzkar duna iqad. Bisa disebutkan tanpa digandengkan dengan iqad. Contoh, bid'atu rijalin. Beberapa orang laki-laki. Berarti berapa jumlahnya? Antara 3 sampai 9. Wa bid'u nisa'in. Di mudzakkar, di muannas kan bersama mudzakkar. Di mudzakkar kan bersama muannas. Bid'u nisa'in. Turidu min thalatha ila tis'ah rijalin. Wa min thalath ila tis'i nisa'in. Wa yu'tafu alaih. Dan najif ini diatofkan kepada ishrun. Dengan wabu. Fayuqal, maka dikatakan ahadun wa ishrun. Enggak ditarkib. Ya, ini macam berikutnya. Kalau tadi yang pertama diudhafahkan, ditarkib, kemudian diatofkan. Fayuqalu ahadun wa ishrun. Isnan wa ishrun. Salasatun wa ishrun. Kalau ahadun wa ishrun, ahad. Ya, mudhakar bersama mudhakar, ya kan? Kalau ishrun, bebas. Mudhakar mu'annas. Isnan dimudhakarkan, berarti ma'adunya mudhakar. Salasah dimu'annaskan. Salasah, berarti adanya apa? Mudhakar berarti ya. Salasatun wa ishruna apa? Rajulan. Salasah. Ya. Bitta fi salasah. Dengan ta pada salasah. Wa kazama ba'da salasah. Demikian pula yang setelah salasah. Ila tis'ah lil mudhakar. Untuk mudhakar. Pokoknya kaidahnya bersama ini seperti itu tetap. Kalau bilangannya salasah untuk mudzakkar. Wa yuqalu lil muannas 21. Itsnatani 20. 23 ya bila ta. 23. 23 bila ta fi thalath. Wa kadza ma ba'da thalath ila tis'. Antum apa? Antum muannas. Paham ini kan? Diatofkan kepada apa? Wa yuzakkar qabla an-naif wa yu'taf huwa alaih. Dan ia diatofkan kepadanya. Apa yang diatofkan? Ishrunnya ya, diatofkan kepada an-naif ini. Wa yuzakkar qabla hu an-naif wa yu'taf huwa, diatofkan dia, yaitu ishrunnya, kepada an-naif. Wa talakhasa mimma sabak, teringkas dari penjelasan yang telah lewat. Min hadza, dan dari penjelasan ini juga, annasmal adad, bahwasanya nama-nama bilangan, ala arba'ati aqsam, ada empat macam. Yang pertama mudhafah. Mudhafah, ini ada 10 lafaz mudhafah ini. Wahid, bukan mudhafah ya. Mudhafah ada berapa lafaz? 10 ya, betul. Mi'ah yang pertama, alf yang kedua, kemudian salasata ya, dan asyara, kemudian apa yang ada di antara keduanya. Ini kan mudhaf semua, ya kan? Pertama mi'ah, mi'at rajulin, alf rajulin. Kemudian salasah sampai berapa? Asyara. Berarti mi'ah, alf, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Jadi semuanya berapa? 10 ya? Mi'ah. Ya kan? Asyaranya belum sebutkan. Asyara, mi'ah, alf, kemudian 3 sampai 10 kan pas 10 jadinya kan. Nah, itu apa? Yang mudhaf. Mudhaf. Apa bedanya mudhafnya mi'ah, alf dengan salasah? Ya, kalau salasah sampai 10 mudhaf ilainya jamak majrur, kalau mi'ah dan alf mudhaf ilainya mufrad, itu bedanya. Samanya sama-sama apa? Mudhaf. Dan dia sama-sama mudhaf didhafahkan. Wa murakkabah. Dan yang murakkab ini ada sab'atun. Ada berapa? 7 atau ada 9 ya, ada 9 ya. Ada 9, ada 9, 9. Yang pertama yaitu apa? Ahada asyara itu loh. Tis'ata al-fadin ahada asyara sampai tis'ata asyara. Berapa sih jumlahnya itu? 9 ya? Ahada asyara, isna asyara, kemudian salasata asyara, Dan arba'ata asyara, khamsata asyara, dan sitata asyara, kemudian sab'ata asyara, tamaniyata asyara, dan tis'ata asyara. Ada apa? 9. Itu murakkab semua. Ini tamyiznya apa? Mufrad mansub. Nanti ada juga. Yang keempat, wa mufradah. Yang mufrad ini ada 10. Mufradah ada 10. Wahid, isnan, rajulun wahidun, rajulani isnan, ya, wahidun, satu, isnani ini yang kedua, kemudian ishrun, sampai dengan tis'un. 10 kan jadinya kan? Wahidun, isnan, ishrun, salasun, arba'un, khamsun, situn, apa lagi? Sab'un, tamanun, tis'un, ya. Berapa itu semuanya? 10. Yang mufradah ada 10. 1 sampai 2, 20 sampai 90. Itu mufrad. Kemudian ma'tufah, ma'tufah. Yang ma'tufah ini adalah tadi sudah disebutkan di sini. Ya. Apa? Yang ma'tufah, yang diatofkan. Ya, contohnya apa tadi yang disebutkan? Ahadun, wa ishrun, sampai berapa? Ya, sampai tis'ah, wa tis'un. Ah, itu banyak ya? Banyak gak? Banyak. Ahadun, wa ishrun, isnan, wa isrunan surusya. Belum lagi yang mu'anasnya. Sampai apa? Tis'ah wa tis'un. 99. 11 sampai 99. Yang ada naifnya itu. Ya. Yang isrun diatofkan kepada naif. Itu apa? Ma'atufah. Cukup dia. Di sini saya sampaikan. Masih belum selesai. Atau nanti kita bicarakan bagaimana setelah ini. Allahu a'lam. Subhanallah. Bihamdika. Shukran la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.